Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala hadhihi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan coba sama-sama munaqasyah dan sekaligus juga muhasabah, yaitu mengkaji. Dan insyaallah kajian ini akan menjadi satu tolak perubahan kita, lebih spesifiknya perubahan yang dimaksud adalah melakukan apa yang istilahnya itu reposisi. Kalau selama ini kita mendapatkan satu kenyataan-kenyataan yang sangat tidak nyaman, tidak mengenakan hati kita, boleh jadi muaranya adalah karena kita berada pada posisi yang salah. Saya ambil satu contoh. Kita merasa diberikan ujian Allah berupa penyakit, tapi kok gak sembuh-sembuh. Sudah berusaha, berikhtiar, tapi tidak kunjung datang kesembuhan. Atau bisa juga dalam bentuk hontak. Saya yakin termasuk saya sendiri, kita semua pasti punya hutang. Minimal hutang janji. Kita semua punya hutang. Tapi kita pikir-pikir setiap kita berpikir hutang, kok hutang ini bukannya semakin berkurang, malah terus bertambah. Tidak lunas-lunas. Atau bisa juga, kita merasa hidup ini sendirian. Sudah berusaha untuk cari pasangan, cari jodoh, tapi gak dapat-dapat. Pada saat dapat, bubar. Bahkan yang sudah jadi dalam bentuk pernikahan pun bisa cerai. Bentuk lain, kita sudah berumah tangga, tapi sekian tahun kita berumah tangga, belum diberikan keturunan. Terus begitu, gak pernah berhenti kita punya masalah itu. Susul menyusul. Dulu waktu kita lulus kuliah, susah cari kerja. Setelah dapat pekerjaan, problemnya adalah karir. Kita merasa kerja tidak naik-naik posisi. Di situ aja. Gaji gak nambah. Atau bisa juga yang punya usaha atau dagang. Kita sudah merintis usaha dari nol. Dengan ketekunan, segenap ketekunan yang kita miliki, kita coba bangun usaha bisnis kita ini. Tapi pada satu titik kita mengalami kebangkrutan. Begitu terus. Atau yang terjun dalam kehidupan masyarakat, menjadi seorang tokoh. Dia berupaya untuk mencoba meraih simpati masyarakat, tapi pada satu titik dia mengalami degradasi. Orang tidak lagi menganggap dia ini sebagai seorang tokoh dan seterusnya. Kalau dulu kita pernah tahu bahwa konsep bahagia menurut orang Indonesia kan dulu tiga T ya, masih ingat ya? Harta, tahta, wanita. Jadi kalau punya uang yang banyak, punya jabatan, ya simpenannya banyak, itu dikatakan bahagia. Saya mau tambahkan satu lagi, tak belum lengkap menurut orang Indonesia ya, kita belum bicara menurut Islam. Harta, tahta, wanita, kalian tahu kira-kira satu lagi apa? Berita. Jadi kaya saja dan sekarang gak cukup. Kaya, punya banyak simpenan, punya jabatan, belum cukup kalau belum masuk infotainment. Mau judulnya sebagai seorang pesakitan ataupun bukan, pokoknya yang penting masuk TV. Ini sedikit intermezzo. Para pengikut Thariqat Nahdlatiyah target banyak jamaah yang bermigrasi keluar dari Thariqat Nahdlatiyah, pindah ke Thariqat jenis baru, Thariqat Narsisiyah. Tahu Thariqat Narsisiyah? Ya, salah satu cirinya adalah narsis. Jadi kalau pengajian lebih banyak foto-fotonya daripada dengerin ustaznya. Terutama makhluk yang di belakang. Bukan yang di sini maksud saya. Kalau majelis taklim biasanya kalau di luar tuh begitu, ya. Hampir 10 menit kita punya waktu untuk potret memotret. Ustaz foto dulu Ustaz, samping kiri, samping kanan lah segala macam. Ya. Baik. Kalau saya ringkas semua yang saya sampaikan tadi, fakta-fakta tadi, intinya bermuara pada satu titik. Kita ini manusia selalu ingin menjadi idola manusia lain. Yang sekarang posisinya sebagai istri pasti dong ingin jadi istri idola suami. Betul enggak, Bu? Iya kan? Adalah kebanggaan seorang istri ketika si suami ini ketika bertemu teman-temannya mengatakan, oh istri saya paling begini, gak ada tandingannya. Itu istrinya dengar, tersenyum, benar Bu? Ini manusia. Ada satu hal yang wajar ketika kita menjadi anak buah kemudian diidolakan oleh teman-teman kantor kita. Atau diidolakan oleh pemimpin kita. Begitupun sebaliknya, pemimpin menjadi idola dari anak buahnya. Kita kerja di kantor, kita punya manajer, ini manajer idola. Kalau Anda jadi manajer, Anda menjadi manajer idola dari para karyawan Anda. Atau menjadi karyawan, idola antar sesama karyawan. Yang sudah punya anak, ingin jadi idola orang tuanya. Yang jadi tokoh, ingin jadi idola masyarakatnya. Begitu seterusnya. Tapi saya perlu menyampaikan dengan tegas pada hari ini, justru itulah kita berawal kenapa materi ini kita bahas. Selama kita ingin menjadi manusia, idola manusia lain, saya pastikan 100% I guarantee kita kecewa. Nah, saya ulang sekali lagi, selama kita ingin menjadi manusia, idola manusia lain, saya jamin, saya garansi 100% tidak ragu kita akan kecewa. Setuju? Selama kita menjadi manusia, idola manusia lain, kita akan kecewa. Justru itu kita akan merubah, melakukan perubahan dari kecewa ini menjadi satu yang bahagia. Gimana caranya? Reposition, merubah posisi kita dari manusia idola manusia lain, beralih pada posisi menjadi manusia idola Allah, menjadi manusia pilihan Allah. Kalau menjadi manusia pilihan manusia lain, kita bisa kecewa. Tapi insya Allah, kalau kita menjadi manusia, punya obsesi dan ambisi menjadi manusia pilihan Allah, maka saya jamin, kita tidak akan pernah kecewa sampai nanti hari kiamat. Bahkan sampai nanti di hari penghisaban, insya Allah. Itu yang saya maksud dengan reposition. Yuk kita ubah posisi kita dari manusia pilihan manusia lain menjadi manusia pilihan Allah. Nah, manusia pilihan Allah itulah yang disebut dengan kekasih Allah. Ini yang kita kasih judul pada hari ini. Walaupun waktunya sangat singkat, tapi mudah-mudahan bisa tuntas. Kalaupun nanti ada yang belum sempat terbahas atau ada tanya jawab, tidak bisa diteruskan pada hari ini, saya akan tinggalkan nomor handphone yang bisa diakses. Nanti bisa ditanyakan lewat SMS ataupun lewat email. Baik. Judul kita hari ini, jemaah sekalian, adalah menjadi kekasih Allah. Kita masuk ke sini dulu ya. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, siapakah kekasih Allah itu? Ada banyak istilah di dalam Al-Quran, ada yang menyebutkan dengan awliya, waliullah itu adalah kekasih Allah. Dan juga ada hadis-hadis lain yang menyatakan agak sedikit berbeda. Tapi kita coba merumuskan dari berbagai literatur yang kami baca, dari belajar kepada guru-guru kami, yang dimaksud dengan kekasih Allah itu seperti apa. Manusia yang sudah mengalami proses makrifah dalam hidup dan kehidupannya. Dalam artian makrifah di sini adalah makrifah kepada Allah. Bagaimana dia bisa menjadi kekasih Allah kalau dia tidak mengenal Allah? Itu sangat tidak mungkin, sangat mustahil. Jadi manusia yang disebut kekasih Allah itu adalah manusia yang telah mengalami proses ma'rifah dalam hidup dan kehidupannya. Boleh dilihat di dalam Quran surat 22 Al-Hajj ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Innallaha al-qawiyyun 'aziz. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Dan sesungguhnya Allah itu amat sangat kuat dan maha perkasa. Kita garis bawahi kata-kata, mereka tidak mengenal Allah sebagaimana sebenar-benarnya pengenalan. Jadi kenal sama Allah gak bisa kenal yang biasa. Harus istimewa. Karena dia adalah kholik, dia adalah pencipta, kita adalah makhluk. Tidak sama antara kita kenal sesama makhluk dengan kenal terhadap kholik, pasti beda. Dan itulah sebabnya dalam tafsir Al-Fatihah disebutkan, ini tafsir Ibnu Katsir dan juga di beberapa tafsir yang lain, salah satu rahasia kenapa setiap kita membaca Al-Quran harus dibaca kalimat ta'awuz, kalimatul isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang paham? Saya dulu belajar di pesantren sama guru kita bahasa Arab itu dikatakan kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sebenarnya bisa dirubah susunan katanya dan tidak merubah makna. Jadi bisa digambarkan, diekspresikan dalam dua bentuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzu minasyaitonir rajim billah. Secara bahasa tidak merubah arti. Tapi Allah mengajarkan kita bukan dengan pilihan yang kedua, tapi pilihan yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa pesannya? Pesannya adalah, hei manusia, jangan coba-coba kalian menghadapi setan sebelum kau kenal aku, kata Allah. Jadi kalau kita tiba-tiba saja belum masuk kepada ma'rifatullah, terus langsung mencoba menghadapi musuh-musuh Allah, dalam hal ini adalah setan, baik itu bentuknya jin dan ataupun dalam bentuk manusia, sudah bisa dipastikan kalah. Pasti kalah. Ya, ini bukan jari saya, dalam surah Al-A'raf itu dikatakan. Karena yang namanya setan, dia punya kelebihan. Dia bisa melihat kita, tapi kita gak bisa melihat dia. Syaitan itu dia berkata syaitan, itu kan bersembunyi, jadi susah. Dia hinder. Kelihatan programnya, tapi gak, siapa yang memperkasai kita gak tahu. Sudah bisa dipastikan kalah. Loh kok bisa? Iya. Ibaratnya kalau ada dua petinju, yang satu itu ditutup matanya, menurut teman-teman kira-kira yang bakal menang dalam pertandingan tinju siapa? Petinju yang matanya tidak ditutup kan? Maaf, petinju yang matanya ditutup adalah kita, manusia. Yang tidak ditutup adalah setan. Gak usah 12 ronde, 1 ronde udah kita KO langsung. Kenapa saya umpamakan kita ini seperti petinju yang tertutup matanya? Karena kita gak tahu dia, tapi dia tahu kita. Kita gak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Jadi kita mukul, dia ada di belakang kita. Mukulnya kosong. Sementara pada saat dia mukul, dia masih tepat. Kita sudah mengira dari belakang mukul. Nah ini kita tahu. Tapi kita gak usah khawatir. Walaupun kita pada posisi mata tertutup, tetap bisa menang. Gimana caranya? Apa strategi kita supaya tetap memenangkan pertandingan itu, walaupun kita dalam kondisi mata tertutup melawan musuh kita? Entah. Kita mesti punya pembisik. Dan pembisik itu tidak boleh dilakukan kebenarannya dalam menyampaikan informasi kepada kita. Akurat, presisi, tepat. Siapa yang akan menjadi pembisik? Yang memiliki akurasi, ya, ketepatan, presisi informasinya? Allah subhanahu wa ta'ala. Mekanisme ketika Allah memberikan informasi kepada kita yang begitu akurat dan presisi, itulah yang disebut oleh para ulama dengan istilah hidayah. Dan kita selalu minta di dalam Al-Quran dalam soal-soal kita, ihdina shiratal mustaqim. Ya Allah berikan aku hidayah. Ya Allah berikanlah aku pencerahan. Ya Allah berikanlah aku cahaya supaya aku bisa melihat. Oh itu setan. Oh dia ada di belakang saya. Oh itu ada di kanan saya dan kanan kiri saya. Kita tahu. Dari situlah kita memahami. Oh ternyata ma'rifat kepada Allah itu mendahului sebelum ma'rifat kepada setan. Jadi jangan sekali-kali don't try in your life, jangan coba dalam hidup kita, kita gak bisa coba-coba, ya. Jangan coba-coba menghadapi musuh Allah, jangan coba menghadapi setan, sementara kita ini belum kenal kepada Allah. Kita sampai pada diri kita. Mari kita hubungkan lagi dengan kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Itulah manusia yang telah mengalami proses ma'rifat dalam hidup dan kehidupannya. Jadi kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, maka apapun yang terjadi di luar itu, insya Allah, tidak akan menjadi suatu kenangan buat kita. Karena Allah bersama kita. Nah, teman-teman sekalian, dalam satu kitab Tajul Arus karya Imam Ibnu Athaillah disebutkan bahwa untuk mencapai tingkatan ma'rifat itu ada empat, ada empat anak tangga. Nah, yang paling puncaknya adalah ma'rifat. Mari kita lihat sebagai satu pengembangan dari apa yang kita sampaikan tadi. Tahap pertama paling dasar adalah syariat. Saya sebut aja tahap legalisasi. Kita dianggap sah, legal. Kalau bahasa fikih itu sesuai dengan syarat, bisa dihitung sebagai pahala, dianggap tidak batal apabila kita melakukan satu ibadah dengan syariat. Baik itu sholat, shaum, haji, itu harus sesuai dengan syariat. Jadi syariat ini lebih banyak bicara soal tataran legal atau tidak legal di mata Allah. Jadi karena ada orang melakukan ibadah ya, semaunya saja tanpa syariat, sudah bisa dipastikan bahwa amalan itu tertolak, batal, tidak diterima Allah. Maka landasan dasar, yang paling dasar dalam melakukan ibadah itu adalah harus sesuai dengan syariat, sejalan dengan Quran dan sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi contoh yang paling sederhana supaya mudah ya untuk yang masyarakat awam. Sholat subuh berapa rakaat, Bu? Dua. Boleh nggak saya laksanakan sholat subuh 4 rakaat? Secara logika akal sehat, kalau 2 rakaat umpama 2 rakaat pahalanya adalah 100, saya 4 rakaat berarti 200 rakaat. Tapi boleh nggak dilakukan? Kan lebih banyak pahalanya, kan, Bu? Boleh nggak? Boleh? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi tidak pernah mensyariatkan sholat subuh 4 rakaat. Jangankan 4 rakaat, 100 rakaat sholat subuh pun yang terjadi apa? Batal. Masih lebih bernilai 2 rakaat yang sesuai syariat daripada 100 rakaat tidak syariat. Yang dinilai yang mana sama Allah? Yang pertama, yang 2 rakaat tapi sesuai syariat. Paham ya? Jadi bicara soal batal dan tidak apa? Sah dan tidak sah itu ada bicara di syariat. Jadi sangat tidak fair, tidak adil kalau kita menilai orang sebatas pada syariatnya saja. Harus lengkap sampai ke tahap yang paling ujung. Tapi juga bukan berarti ketika kita masuk ke tangga yang kedua, ketiga, keempat, terus yang pertama ditinggalkan. Oh tidak. Meskipun Nabi Muhammad sudah sampai kepada tingkat ma'rifat, tetap beliau syariat lakukan. Sampai akhir hayat beliau tetap melakukan ibadah, melakukan sholat. Dan juga diartikan bahwa udah sampai ma'rifat dia nggak usah sholat lagi, dia nggak perlu syariat. Maaf, bukan mengabaikan yang sebelumnya, justru itu menjadi dasar untuk menuju yang ke di atasnya. Jujur teman-teman sekalian, dakwah kita banyak energi terkuras untuk soal yang nomor satu itu. Terus energi kita dalam dakwah, dalam pengajian, emosi, energi, ya, pikiran kita terkuras habis untuk bicara soal syariat. Nggak nyunah tuh ente. Ubi piato. Sholatnya. Seperti itu. Padahal kita baru bicara tataran syariat. Teman-teman sekalian, kita harus bijak menghadapi soal ini. Kenapa? Imam Mas'ab saja yang bicara soal ibadah ini, ibadah mahdud, itu ada empat. Ya kan? Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Mohon digaris bawahi, bicara soal fikih tidak semata-mata satu imam rujukan, ada empat imam. Maka saya sarankan di rumah kalau bisa punya literatur mazhab, fikih empat mazhab. Bahkan ada yang menerbitin ada mazhab yang kelima, mazhab Ja'fariyah itu Syiah. Ya buat perbandingan aja, bukan berarti harus kita ikuti. Tapi paling tidak kita punya fikih perbandingan empat mazhab. Bukan berarti terus kita apa seenaknya keluar masuk mazhab. Bukan itu maksud saya. Tapi maksudnya adalah kita melakukan sesuatu ada dasar. Karena mereka beliau-beliau ini orang yang sudah lebih paham ilmu tentang syariat daripada kita. Jadi wajar kita menjadi orang yang disebut mutabi, orang yang mengikuti imam mazhab. Contoh yang paling sederhana ya bu, kalau kita takbir, ini sedikit ya supaya lebih paham. Menurut teman-teman kira-kira kalau takbir itu yang benar gerakan dulu atau ucapan dulu? Atau bareng? Ada yang begini, Allahu Akbar, berarti dia ucapan baru gerakan. Ada lagi, Allahu Akbar, dia gerakan dulu baru ucapan. Ada juga yang bareng, Allahu Akbar. Mana yang benar? Semuanya benar. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Hambali, yang ketiga Imam Syafi'i. Kenapa di Indonesia banyak yang bareng? Karena kebanyakan mazhab kita mazhab Syafi'i. Tapi jangan salahkan orang yang melakukan yang pertama dan kedua. Dua-duanya ada dasar. Setahu saya yang enggak benar ya keempat. Yang enggak pakai angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya begitu aja dia. Itu saya belum tanda. Kalau ada, tolong tunjukkan saya kitabnya di mana. Mazhab apa? Belum jelas. Setelah takbir taruh di mana tuh tangan? Kalau taruh di atas dada, itu berarti Imam Hanafi. Kalau di antara dada dan perut, Imam Hambali. Tapi kalau di atas perut begini, adalah Imam Syafi'i. Satu kali saya pernah ketemu dengan seorang, karena saya waktu itu ngasbuk dalam sholat berjamaah. Jadi ada juga sama-sama ketinggalan. Dia takbir. Saya belakangan daripada dia. Saya perhatikan. Itu luar biasa dia punya. Habis takbir itu begini dia. Boleh juga nih sebenarnya. Kalau ada masalah saya ikutin nih gitu kan. Selesai acara saya tanya, Mas maaf tadi kok habis takbir pakai muter-muter dulu maksudnya apa? Kalau saya mungkin saya belum tahu ada kitabnya mungkin ada rujukannya gitu. Oh itu maksudnya Pak, saya sedang menyamakan frekuensi dengan Allah. Emang lo kata Tuhan radio apa? Terus Pak kalau seandainya sampai salam belum nyamuk juga frekuensinya? Ya udah saya nggak jamaah. Wah nggak beres nih saya bilang. Ini contoh saja. Kita nggak bisa memutlak-mutlakan pada soal syariat, nggak bisa. Ini tataran yang debatable. Semua perlu dalam perdebatan. Jadi nggak bisa memutlakan hal-hal yang bersifat syariat, nggak bisa. Imam mazhabnya jalan empat. Kita mau salahkan siapa? Kalau kita ikut Imam Syafi'i, kita menyalahkan Imam Maliki. Waduh, terlalu naif kita menyalahkan seorang Imam Maliki. Itu gurunya Imam Syafi'i. Dan subhanallah, di antara imam itu mereka saling tawadhu, rendah hati. Kalau kau temukan, ada yang lebih baik dari pendapatku, kata para imam itu, ikuti pendapat imam itu. Coba. Nih, cuma yang sering kali taklid ini, yang fanatik buta ini adalah pengikutnya. Bukan guru-gurunya malah. Baik. Jadi kita kembali lagi, syariat pada tataran legalitas. Nah, untuk menjadi kekasih Allah tidak hanya berhenti sampai di syariat. Betul, syariat landasan dasar. Tapi setelah itu harus lanjut. Yang kedua adalah thariqah. Pernah dengar istilah thariqah? Dalam istilah modern di manajemen, thariqah itulah mentorship. Mentorship, dan itu biasa dalam manajemen. If you want to be successful, follow the success person. Setuju? Kalau kita ingin sukses, cara yang paling cepat meleverage sukses kita adalah dengan cara mengikuti orang yang sudah sukses. Ngapain kita harus gambling? Ya. Ngapain kita harus trial and error, coba-coba? Ikutin aja orang yang sudah sukses. Ikutin caranya dia. Ikutin strategi dia. Insya Allah kita kecipratan suksesnya. Logis kan? Simple. Nah, kalau itu dalam soal dunia saja bisa kita melakukan mentorship, kenapa ya tidak dalam soal ibadah juga kita lakukan? Kurang fair dong. Kalau soal bisnis kita mau mentorship. Bisnis ada mentornya. Olahraga ada pelatihnya. Maksud kita ibadah gak punya pelatih? Logis gak Pak? Logis. Kalau untuk urusan bisnis kita punya pelatih. Untuk urusan kerjaan kita punya coach. Ya, untuk urusan olahraga kita punya pelatih. Ya, untuk urusan dagang kita punya mentor. Nah kenapa urusan ibadah kita gak punya mentor? Kalau kita punya mentor dalam urusan ibadah, maka kita akan melakukan leverage, percepatan dalam kualitas ibadah itu sendiri. Kenapa harus punya mentor dalam ibadah? Karena si mentor itu sudah punya jam terbang. Ini bedanya, Pak. Saya dulu pernah kuliah di Penerbangan Curug. Ternyata selama ini masyarakat awam memandang, kenapa sih seorang pilot itu gajinya mahal? Kan sama aja dengan supir, kan? Dia sebenarnya digaji mahal itu bukan karena bawa pesawat. Satu adalah menjaga keselamatan penumpang. Jadi kalau ada salah tindakan, maka dia bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang seluruhnya. Terburu 100 orang itu tanggung jawab dia, itu resiko di dia. Jadi ditanya juga Allah di hari kiamat. Nah yang kedua adalah yang membuat dia bisa mahal dan murah itu apa? Jam terbang. Karena diasumsikan kalau pilot sudah punya jam terbang yang tinggi, maka dia punya pengalaman. Dia punya refleks yang luar biasa. Dia tidak lagi mikir, tapi sudah intuisinya bermain. Nah orang yang bisa melakukan intuisi dalam ibadah itu siapa? Nah itulah, si mentor itu. Dalam tarekat, kalau istilahnya dalam ilmu tasawuf, namanya adalah mursyid. Mursyid itu adalah seorang mentor yang akan membimbing kita dan membina kita dalam soal ibadah. Bukan ngajarin syariat, ya maaf, bukan ngajarin fikih lagi beliau kepada kita. Tapi yang diajarkan apa? Bagaimana suasana batin beliau pada saat dia beribadah, itu yang di-share kepada kita. Sehingga berasa. Saya pribadi pernah berkunjung sama ke rumah salah seorang syekh. Subhanallah. Saya sholat berjamaah di samping beliau. Dia tidak mau jadi imam, tapi muridnya yang sudah jadi imam, saya bersama berdampingan sama beliau. Itu berasa jamaah sekalian. Insya Allah itu bukan dibuat-buat, ya memang itu kenyataan. Karena susah dibohongi, yang namanya hati, getaran hati kan gak bisa dibohongi. Itu berasa. Vibrasi, getaran hati itu berasa. Saya berdampingan itu. Makanya salah satu rahasia kenapa kita harus soft itu dirapatkan. Dulu pernah ingat ya di pelajaran tentang fisika elektrik ya. Ada seri dan paralel. Betul. Kalau begini di seri apa di paralel? Seri ya? Tenaganya lebih banyak enggak, Pak? Wattnya lebih banyak. Jadi kalau ada baterai di seri itu memberikan watt lebih besar. Saya bayangkan. Kalau setiap orang yang sholat jamaah kayak tadi ini sholat jamaah kita ya, zuhur jamaah. Itu kaki pada nempel. Kaki nempel ya. Tumit ketemu tumit di segala macam. Tuh masing-masing udah punya setrum. Tuh di seri. Kita dapat limpahan daya ya. Energi dari teman kita kiri dan kanan. Ini kalau satu tuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau satu-satunya 100, Pak. Sangat bayang tuh. Apalagi nyambung sholat pertama sama yang kedua, yang kedua, ya Allah, itu sholat jamaah itu memberikan satu ya itu energizer, itu benar-benar energizer ya. Kalau mau dicas ya sholat jamaah ada dicas, itu benar-benar dicas. Tapi ada juga ya, kita udah rapetin ya, mungkin nempel-nempel aja gak tau maksud ya, gak bisa ditanya juga karena dia belum punya pengetahuan yang makin mau sholat aja lu kakir lu katanya jalannya enggak ya lagi lu. Ya gak biasa juga, kadang-kadang begitu kan, merinding juga gitu. Baik, balik lagi. Saya tidak akan berlama di sini ya. Jadi torekot adalah duplikasi. Lanjut lagi adalah hakikat. Hakikat itu lebih kepada filosofi. Yang kita lakukan secara fisik itu adalah syariat. Maaf, Allah Allah, Allah. Itu adalah syariat. Tapi hakikat di mana? Makna dari setiap gerak, itulah filosofi. Allahu Akbar. Pernahkah kita bertanya, kenapa ya takbir mesti ngangkat dua tangan? Mikir gak kita? Itu saya alami, Ramadan kemarin saya khutbah Idul Fitri di Ramadan 20 hari di Amerika, di Los Angeles, Las Vegas, dan Chicago. Rata-rata teman-teman kita bule yang mu'alaf, itu kalau nanya sama kita, jarang nanya how, why. Kenapa Ustaz sholat mesti ngangkat tangan? Nah lo, bukan nanya gimana caranya takbir, dia gak mau nanya gitu. Itu bisa gue baca di buku kata dia gitu. Yang gue nanya adalah kenapa orang tuh ngangkat tangan takbir ya. Kenapa gak satu doang gitu, kalau ibaratnya kopral sama jenderal gitu. Omas sampai saya bercanda, maaf, kalau jenderal kan 4 bintangnya, Allah gak hitung bintangnya, lu salah kalau cuma satu, mesti dua. Boleh masuk akal. Ya, iseng-iseng aja gitu kan. Terus yang kedua, coba you turn around. Saya suruh dia putar balik. Bayangkan saya adalah perampok. Saya mau merampok Anda. Saya sudah todongkan pistol di kepala Anda. Ngelawan dikit, mati kamu. Untuk menunjukkan Anda menyerah gimana? Ya, batal ngantuk. Takbir apa ya? itu artinya apa? Oh iya, saya menyerah kepada Allah. Oke, mulai besok besok. Jadi udah dapat poinnya, baru dia buka fikihnya. Bagaimana cara sholat? Tapi sebelum menyuruh orang untuk melaksanakan sholat, yang perlu ditekankan adalah hakikatnya dulu. Dan orang yang bisa menerangkan hakikat biasanya yang sudah melewati tariqah. Dia punya pemimpin untuk bisa menceritakan itu. Terus berapa banyak ya orang pergi haji ke Mekah? Tawaf. Udah berapa ribu kali dia tawaf setiap kali haji atau umroh. Di Masjidil Haram, di Ka'bah. Kemudian sa'i dan seterusnya. Tapi balik ke Indonesia, ada perubahan. Kalau anak muda bilang tuh, nggak ngesek. Nggak ngaruh. Tetap aja, pengadaan Quran jadi korupsi. Coba. Bisa terjadi seperti itu, coba. Saya yakin udah pada pergi haji tuh orang-orangnya gitu kan. Udah pergi haji, udah umroh, udah tahu dia muter juga. Terus kenapa tidak ngesek? Karena dia sampai kepada syariat, tidak sampai ke hakikat. Kenapa kita mesti putar 7 kali? Setiap putaran itu maksudnya apa? Putaran pertama, putaran kedua itu kalau dibahas subhanallah. Nggak cukup kita pengajian 2 tahun. Saya belajar sholat aja, masalah hakikat sholat itu belajar. Dari guru, ya, seorang ulama. Setahun pak. Dari mulai angkat tangan sampai salam. Jadi kita nggak ngebahas bacaan-bacaan, tapi ngebahas gerakan itu semua. Subhanallah. Secara medisnya, secara psikologisnya, Allahu Akbar. Belum lagi puasa, belum lagi haji. Hebat Islam. Kita sampai saat ini menerima ilmu sebatas syariat. Lu saya sholat ya. Sholat itu sekian. Oh, Isya 4 rakaat ya. Jangan lupa 2 rakaat. Ada tasawuf awal, nanti ada tasawuf akhir. Bacanya ini. Seperti di SD kita diajarin ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus sampai surat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Masih ingat kan? Dulu SD kayak begitu. Padahal usia-usia SD itu paling enak dikasih hakikat. Langsung nyambung. Dia hanya memori aja kan. Jadi dia mengajarkan itu sesuai dengan otomatisasi. Alam bawah sadar yang bekerja. Allah Akbar. Kenapa sholat? Ya memang begitu gue diajar dari dulu. Sholat begitu ya udah. Bacanya ya begitu. Pokoknya ngikutin aja. Udah kayak robot aja gitu kan. Itu hakikat. Nah, yang paling tinggi adalah marifat. Disebutnya sublimasi. Apa itu sublimasi? Aslinya kan sebelum jadi teh kan ini ya. Sebelum jadi teh nih, ini teh ini. Aslinya kan air putih. Dicampur teh kan, diaduk. Sekarang kalau udah jadi teh, saya minta tolong salah satu di antara antum semua, ada nggak yang bisa misahin ya? Gelas yang pertama jadi air putih, terus tehnya di sebelah kanan. Ada yang bisa? Nggak bisa. Ini yang disebut sublimasi. Kalau orang sudah marifat, itu kayak begitu. Kalau bahasa Quran itu sih buka. Surat Al-Baqarah 138, tolong dibuka. Yang nggak sengaja bawa Quran, boleh dicatat. Nanti bisa direnungkan di ruangan kantornya. Surat Al-Baqarah 138, bunyinya begini. Sibaqatullah. Wa man ahsanu minallahi sibaqat. Wa nahnu lahu abidun. Itulah celupan Allah. Sibaqat Allah. Beberapa ulama tafsir memberikan istilah sibaqat itu adalah pewarnaan. Kalau bahasa psikologi, internalisasi. Kalau bahasa intelek, sublimasi. Maaf, tapi bukan reinkarnasi ya. Itu agak beda ya. Kalau di Buddha mungkin reinkarnasi. Yang namanya wahdani, menyatu dengan Tuhan. Kita nggak begitu. Manusia tetap manusia, Tuhan. Nggak bisa disatukan. Nanti kita kebelinggal udah kayak Nasrani. Ya, Yesus itu bukan manusia, itu adalah anak Tuhan. Jadi masalah nanti akhirnya. Ya. Jadi, teori sublimasi ini tidak sama dengan reinkarnasi. Ya, kita tidak menyatu wahdaniyah, menyatu dengan Tuhan, bukan. Sampai nanti dia mengambil kesimpulan, sayalah Tuhan. Wah, repot kalau begini. Lu ada juga tuh, yang kayak begitu. Esensinya adalah bagaimana kita mencoba tidak lagi ada pemisahan antara keislaman kita, keimanan kita, ya, kecintaan kita pada Allah itu dengan diri kita tuh udah kayak betipis. Udah nyatu. Contoh ya, kita kasih contoh kalau biar ada contoh lebih terbayangkan. Tahu Bilal ya? Bilal itu subhanallah, itu udah sampai sublimasi. Kita nggak bicara soal latar belakang pendidikan ya, Bilal itu pendidikannya rendah. Maaf kalau di Hindu itu adalah kasta terendah, sudra. Udah maaf ya, pendidik intelektualnya rendah, kemudian kalangan paling bawah gitu kan, budak, kulit hitam lagi kan. Tapi dengan syahadat beliau kepada Rasulullah SAW mengangkat derajat beliau sampai ke ma'rifat. Apa buktinya? Ketika beliau itu disiksa, ya, dijemur di tengah padang pasir, diikat kaki dan tangannya, kemudian perutnya ditimbun batu yang besar. Apa ucapan bilang? Ahad, ahad, ahad. Sampai dalam riwayat yang saya baca dalam buku Sirah Nabawiyah dalam Dr. Syekh Rawbatul Al-Buti, beliau pernah ngomong begini, dan sahabat ada yang pernah dengar. Seandainya ada kalimat yang lebih menyakitkan daripada kalimat Allahu Ahad, akan aku ucapkan. Kenapa bila kau mengatakan begitu? Supaya kau lebih merasakan betapa nikmatnya disiksa orang kafir. Oh, kagak nyambung kita, Pak. Kalau belum sampai ke sini, gak nyambung. Apa enaknya digebukin orang kafir? Kan begitu, kan? Apa enaknya digebukin orang kafir? Kira-kira begitu. Sekarang gini deh, pertanyaan sama. Siapa yang suka hiking? Hiking, climbing, mountaineering, siapa? Ada? Salah satunya tujuh tangan? Ada? Segini banyak? Gak ada? Nggak saya suruh nanti ini nggak wall climbing lagi nggak ada ya, mesti ada kan, pasti ada juga yang nggak suka kan ya? Mungkin yang suka sedikit, yang nggak suka banyak. Umpama bu ibu punya suami sukanya rock climbing ya, mountaineering, hiking, tiap hari Sabtu Minggu pasti dia ke gunung gitu kan. Komentar ibu apa? Mas ngapain sih repot-repot naik gunung? Kita sampai di atas kan turun lagi, katanya gitu. Susah-susahin amat. Belum lagi hujan, Mas. Mana nanti baju pada kotor, belum jatuh-jatuh, belum lagi nanti luka segala macam. Ngapain sih? Bu, apa bu kata suami? Dek, kamu tuh gak tahu ya. Kalau Mas udah sampai paling atas, ketemu yang namanya Edelweiss. Subhanallah. Nikmat, indahnya luar biasa. Terus kita sholat sunat di atas, ngeliat ke bawah. Betapa kecilnya kita. Dia bisa ngomong gitu kenapa? Karena dia suka. Nah buat kita yang gak suka. Gak bisa waktu katanya gitu. Ngapain sih naik gunung gitu. Beda frekuensi ini. Beda wilayah. Beda dunia. Nah kalau orang sudah mengalami proses marifat, dia bukan lagi menjadi penonton. Dia sudah masuk ke dalamnya. Dia sudah nyembur. Basah. Sudah basah dengan ibadah. Kira-kira gitu. Larut dengan ibadah. Wah ini udah susah ya. Ini pernah kejadian kan? Jadi Abu Dujana, jadi Rasulullah itu lagi qiyamul lail, situasi lagi perang, situasi genting. Tapi ketika Rasulullah sholat, itu dijaga sama sahabat, supaya tidak ada yang melukai Rasulullah. Salah satu yang menjaga itu adalah Abu Dujana. Itu sampai yang namanya punggung itu udah penuh dengan panah, tetap aja tuh, darah udah netes. Tetap nikmat sholat. Alhamdulillah, Rabbana. Kita nyamuk satu dulu. Ih nyamuk nih, berhasil. Ya di atas aja. Ada aja gerakannya gitu. Sekarang berani gak pasti kayak begitu waktu ngadepin SBY? Oh gitu ya Pak SBY. Maaf ya. Apa kata SBY? Kamu tuh kurang ajar, gak sopan kamu sama saya. Ini saya presiden, baru. Ya baru presiden. Dan pasti dari kita gak berani garuk. Komandan upacara kalau 17 Agustus biar pun datang gimana gak bisa, walaupun dia udah kebelet, tahan. Kalau gak pecat ya udah tahan tuh aku, mau kamera nih. Itu baru ngadepin komandan, baru ngadepin presiden. Ngadepin Allah tuh enak banget kalau gak punya adab itu. Set aja kadang muaf, seenaknya aja gitu. Allah kamu tuh habis makan pete gitu kan, tolong dinetralisir makan jengkol kan, jadi petenya hilang. Pikirin itu jadi baik. Paham ya? Mohon maaf, saya tidak ingin nanti kita salah paham apa yang saya jelaskan ini. Pengertian ma'rifat itu bukan reinkarnasi, tapi adalah sublimasi. Sibgoh itulah yang dimaksud dengan ma'rifat. Nah, kalau keislaman kita sudah sampai pada tingkat sibgoh, sudah pantas. Walaupun kita nggak mengklaim, Allah akan memberikan kita pada posisi engkau itu kekasih Allah. Oke, baik lanjut. Baik. Sekarang kita lebih persempit. Apa sih kata kuncinya? Kalau kita tadi sudah bicara syariat, tauriqot, hakikat dan ma'rifat, ternyata muara dari semua itu rasa cinta. Al-mahabbah, cinta. Jadi seorang disebut kekasih Allah ketika dia mencintai Allah dan Allah cinta pada dia. Bukan sepihak ya? Bukan sepihak. Apakah kita cinta Allah? Kalau iya, apakah Allah juga cinta sama Anda? gayung bersambut. Itu yang disebut dengan kekasih Allah, kata kuncinya. Bahan dasarnya cinta, kekasih Allah itu adalah cinta. Saya mencoba untuk mendefinisikan, walaupun ini bukan mutlak ya, ini lintasan pikiran saja. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Seperti apakah cinta itu? Bayangan saya seperti ini. Kalau orang sudah diliputi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang terjadi. Dia memiliki jiwa yang tercerahkan. Karena C-nya adalah cerahkan jiwa. Cerah, kalau cerah itu kan itu enggak pernah suntuk. Jadi kalau mukanya suntuk itu bukan kasih Allah itu. Mukanya suntuk melihatnya itu sempat gitu. Nabi itu kalau dilihat sama manusia siapapun yang mau musuh apa senang melihat wajah Nabi itu enak dilihat. Tentu tenang. Ya Allah, mukanya mau ngajak bantang lu aja bukan gitu. Mukanya agak melantangin aja gitu. Itu gak ada yang kasih Allah tuh orangnya enak dilihat gitu. Enak dilihat. Kemudian yang kedua, indahkan pikiran. Gak ada yang namanya dihasad. Curiga. Sangka buruk pada orang, gak ada. Gak pernah punya musuh gitu. Ya musuhnya cuma satu yang sisain itu setan. Ketiga adalah, nyalakan semangat emosimu. Biasanya orang punya cinta itu meluap-luap, ekspresif. Coba deh, Bu, kalau misalnya kita diajak dapat nih tiket nonton apa misalnya, Mahersen gitu kan, tau kan Mahersen, paling depan lagi. Terus ada seorang awan begini ke ibu, bagus ya Mahersen, bagus. Ini kurang ekspresif banget gitu. Subhanallah, ya Allah, indah sekali lagunya, Masya Allah, itu ekspresif. Kalau sudah ada hubungan kita tuh kayak begitu. Seorang istri yang cinta pada suaminya atau suami cinta pada istri, apa gitu? Coba deh ingat-ingat, berapa kali suami udah pernah bilang aku cinta padamu dalam selama pernikahan? Kayaknya sekali itu pas lagi mau nikah pertama kali. Nah, abis itu kagak pernah lagi. Coba ditagi, Mas, boleh nggak ucapkan I love you lagi seperti dulu waktu saya menikah sama kamu? Emang kamu meragukan cinta saya? Nanti balik lagi, emang kamu meragukan cinta saya padamu? Kurang apa buktinya? Aku tuh bikin anak itu buat kamu, apa itu bukan cinta? Ada apa? Nggak nyambung nih cuma. Inti maksudnya bukan udah tiga, udah tahu bikin anak 10 ya. Tapi kan bukan itu yang maksud. Karena kebutuhan wanita itu adalah ucapan verbal. Kalau kebutuhan laki-laki bu visual, gitu loh. Jadi harus dipahami. Kebutuhannya beda-beda masing-masing. Sering nggak nyambung soalnya kata-kata. Kemudian yang keempat adalah tenangkan hatimu. Orang yang cinta tenang hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Allah, orang yang berpikir kepada Allah, ingat Allah, tenang, enggak gelisah. Jadi menghadapi persaingan, rivalitas, kompetisi dalam bisnis, ya, persaingan usaha, persaingan karir di kantor Telkomsel, ya. Kemudian persaingan provider, ya. Yang satu udah bilang gratis umur hidup, nah, kita mau bikin promosi apa lagi udah gratis umur hidup. Ya udahlah kita kasih tambah dikasih handphone. Nah, nih baru nih canggih. Udah gratis dikasih handphonenya lagi Tina. Tunggu aja promosi kayak gitu Telkomsel kan. Ini enggak tenang. Wah, lihat iklan. Wah, iklan musuh kita udah begitu. Ya mau kalah. Enak aja dia. Dia mau apa? Ada yang berapa minggu, berapa bulan. Ya mau kalah. Kita lebih dari dia. Begitu iklan Telkomsel keluar, dari yang lain. Ini cuma segitu doang. Kita buat lebih. Mau sampai berapa kita mau bertarung coba? Capek. Nih. Zikir. Orang yang ingat kepada Allah tenang hati. Saya jadi teringat apa yang dibilang oleh penjual buah di Kalimalang, pedagang buah di Kalimalang. Ilmunya luar biasa. Enggak pernah saya dapatkan di Harvard. MBA. Sekolah MBA. Saya tanya, Bang, sepanjang Kalimalang ini kan dagang buah. Berarti pesaing Abang banyak dong. Yang dijual sama buahnya. Harganya sama, kiosnya sama. Abang enggak takut enggak dapat konsumen? Wajar dong saya tanya begitu. Karena yang saingannya banyak. Jawabannya luar biasa. Ini orang yang ini, orang yang tenang hati. Pak, rezeki mah gak kemana pak, masing-masing udah ada alamatnya pak, gak mungkin malaikat salah kirim. Itu ilmunya. Gak mungkin malaikat salah kirim. Kalau Piki bisa salah kirim ya. Kalau malaikat gak mungkin salah kirim kan. Pas dia habis selesai ngomong itu, benar tuh ada mobil BMW berhenti di kios dia. Ngeborong setengah kios. Tuh pak, kios banyak, kenapa pada dari sini, emang Allah udah suruh ke sini, malaikatnya udah suruh ke sini pak. Gak ada yang bisa ngalangin, unstoppable. Ya, luar biasa. Kalau emang rezekinya Telkomsel, mau iklannya gimana sabar-sabar, tetap aja jatuhnya ke Telkomsel. Nah, tenang hati, cekir. So takut. Aktifkan gerakan. Orang yang punya cinta itu aktif, harokah bergerak. Oke, terakhir. kita kan perlu model ya. Kalau nggak ada lagi model yang terbaik kecuali dua ini, dan disebutkan dalam Al-Quran. Model terbaik kasih Allah yang sebaik-baiknya sampai akhir zaman ini nih dua ini. Yang pertama disebut oleh Al-Quran dengan Khalilullah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pembuktiannya, indikator beliau pantas mendapat gelar Khalilullah, kesayangan Allah, ya, pada saat beliau diperintahkan untuk menyembelih anak sendiri. Kalau itu diterapkan pada Anda sendiri, siap ya? Nyembelih kambing gampang, nyembelih anak sendiri sanggup nggak? Ya, itulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Luar biasa. Mengharapkan punya anak, begitu lahir suruh potong. Waduh, gimana tuh ya? Udah gitu perintahnya bukan lewat langsung, bukan lewat malaikat, langsung lewat mimpi lagi. Setan ganggu di situ. Bukan wahyu. Ya. Jadi buat Al-Quran, tapi Nabi Ibrahim luar biasa. Sabarannya luar biasa. Nih, yang kedua adalah Habibullah, itu Nabi Muhammad SAW. Khalilullah Nabi Ibrahim, Habibullah Nabi Muhammad SAW. Ini dua model kekasih Allah yang kita bisa lihat dalam film. Tapi apakah kita tidak bisa meniru kehidupan mereka? Bisa. Ya. Bisa saja. Allah ajarkan pada kita bagaimana kita menjadi kekasih Allah. Pengen tahu ya? Ada lima rahasia. Satu rahasia, satu jam. Jadi lima jam lagi. Singkat aja ya. Nanti silakan dikata ayatnya, direnungkan ya. Jadi ini yang udah pada pintar kan soalnya. Lima rahasia menjadi kekasih Allah. Jadi kita ambil nih. Benang merahnya ternyata ada lima. Ya, bukan berarti hanya lima sih. Ya. Tetapi kalau kita gabungkan ya. Nanti di soft copy di ini. Mas, di copy aja gak punya. Saya tinggal di kalau ini ada di ininya laptopnya. Yang pertama adalah iman. Enggak sembarang iman aja. Iman yang hak. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajhat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum bikum ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi mukmin yang hak. Mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Nanti ada hadisnya riwayat Muslim. Satu kali Rasulullah ketemu sahabat, Rasulullah nanya begini, "Kaifa asbahtu?" Hai kalian para sahabat, bagaimana kabarmu pagi ini? How are you this morning? Kira-kira begitu lah Nabi setelah Assalamualaikum. How are you this morning? Pasti rata-rata jawabnya apa? Alhamdulillah. Tapi karena yang nanya Rasulullah, yang ditanya kualitas sahabat, jawabannya beda. Jawaban mereka apa? Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan shodiqan. Hari ini kami telah menjadi mu'min yang sejati. Nabi gak percaya begitu aja. Apa indikatornya? Disebutkan tadi. Ini ada dua hadis versinya, saya ambil satu versi aja ya. Di versi yang pertama disebutkan, apa indikatornya bahwa engkau menyebutkan engkau dirimu untuk mukmin yang beriman? Ya Rasulullah, aku melihat dunia itu kecil. Aku melihat dunia itu kecil. Oke, sudah ada. Yang kedua, aku menyaksikan seolah surga sudah ada di depan mataku. Sudah ada, dua. Indikator yang ketiga, ya Rasulullah, kami sudah tidak sabar lagi untuk meninggalkan dunia. Kami sudah rindu dengan Allah. Tiga, sodakta. Benar, kau telah mu'min yang sejati. Nah itu Nabi benarkan. Jadi kriteria mu'min yang sejati, mu'min yang benar, itu tiga tadi. Dunia dianggap kecil, surga di depan mata, kemudian yang ketiga adalah sudah gak sabar, rindu dengan Allah. Pengen cepat mati, bukannya membunuh diri ya. Maksudnya sudah ingin cepat, dorongannya kuat untuk ketemu Allah daripada menikmati dunia lagi. Sudah bukan level gitu. Yang kedua adalah takwa. Otomatis kalau menjadi kekasih Allah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta sama orang yang takwa. Berarti kalau kita takwa, kita jadi kekasih Allah. Yang ketiga adalah ihsan, senantiasa berbuat kebajikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian yang keempat adalah sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang yang sabar. Maka ingin jadi kekasih Allah, jadilah orang yang sabar. Dan terakhir adalah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta pada orang yang bertawakal. Khusus yang terakhir saya mau kasih challenge tantangan. Andai kata salah satu di antara Anda, saya tantang pergi ke Irian, saya kasih tiket pesawat gratis hanya berangkatnya doang, pulangnya nggak dikasih. Kemudian salah satu suku yang ada di sana suruh tinggal 3 bulan di sana, nggak boleh bawa apa-apa, hanya modal tiket aja satu sama baju yang di badan. Kira-kira bisa survive nggak 3 bulan di suku terasing? Itulah salah satu indikator. Kalau kita benar-benar menjadi manusia yang bertawakal kepada Allah, dihadap persoalan seperti itu, dia tidak akan takut. Akhirnya setelah 3 bulan dia bilang, Ustaz, boleh nama gak Ustaz? Udah betah sih. Nah, itu cakep. Bahkan mau dinikahin sama orang anak suku di sana. Wah, ini udah menarik simpati. Wah, boleh juga nih. Anak kepala suku mau dinikah. Nikah. Hebat ini. Saya dulu pernah ngalamin waktu curug itu ada jungle and sea survivor. Seminggu di hutan, seminggu di laut. Itu ngalamin, Masya Allah. Kalau gak tahu kalian udah nyerah ya kita. Mereka siapa apa, Pak? Tidur itu gak pakai tenda. Jadi parah-parah, kalau parah-parah. Ini pohon-pohon dihulu pakai tali. Itu udah tidur situ aja. Suruh bikin sendiri. Kalau gak ditembak-tembak, kita mau pelatih kita. Kupasus. Di bawah masih ada harimau. Oh, itu kalau kita mau ngasih sedikit, udah masalah. Ada ular-ular bisa sih, rumahnya. Nah, di laut, seminggu juga. Diterjunin dari helikopter, pakai life vest. Di bawah udah ada perahu karet. Satu perahu karet itu 6 orang. Di tengah laut kita suruh tinggal. 3 hari, 3 malam. Itu gantian tidurnya. Yang sebagian tidur, sebagian apa? Dibungin air. Kan ombak itu masuk terus airnya. Kalau enggak, tenggelam kita. Nah, itu kita diuji tawakal pada Allah SWT. Enaklah kita tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta masih enak. Ya. Coba tinggal di Jakarta kerjanya di mana di ujung gitu, Timur Timur gitu kan, ketemunya sama suami sama istri 13 kali gitu. Itu ujian tawakal semua itu. Baik. Nanti sebelum pulang dompet dikasih sini semua ya, nggak boleh ada pulang bawa dompet ya. Jadi bagaimana caranya sampai rumah gitu ya. Besok baru ketemu lagi di sini ambil lagi ya. Kira-kira bisa pulang ya. Ujian tawakal juga. Ya. Waduh, jangan sekarang handphone aja kita ketinggalan udah beli satan. Handphone aja tuh coba. Udah kayak ketinggalan apa? Sebagian hidup kita udah ada di handphone. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya, ya, dicintainya dengan cara kita iman, takwa, ihsan, sabar dan tawakal. Dan salah satu dari sekian banyak untuk menjadi kekasih Allah, yaitu kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ya. Mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lain, mengedepankan ridho Allah daripada ridhonya manusia. Ya. Salah satunya adalah mengikuti apa yang menjadi tuntunannya, apa yang menjadi contoh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu di antaranya Nabi memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa berbagi kepada yang kekurangan, berbagi pada yang du'afa. Ya. Alhamdulillah kami dikasih amanah. Kurang lebih ada 300 anak yatim yang kami asuh dan kami bina dari korban kerusuhan Ambon yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Amin Sangaji. Alhamdulillah, walaupun sedikit ya apa yang kami punya, kami coba membuat mereka ini bisa bahagia dan kembali ke tanah, ya tanah kampungnya, kampung halamannya dengan mandiri, insya Allah. Sekiranya tidak memberatkan, ada keluangan rezeki, ya kami terima infak dan sedekahnya, mudah-mudahan bisa kita keluarkan pada anak-anak kita sehingga mereka bisa doakan kita juga supaya kita menjadi bagian daripada majlis ya, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kita tutup dengan baca hamdalah kafal majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.